Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Fa nastaqal hadis kitabullah khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar a'adani Allah wa iyyakum minan nar. Ayuha talaba rahimani wa rahmakum jami'an wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita ucapkan pujian sanjungan untuk Allah Subhanahu wa taala zat yang telah memberikan kenikmatannya kepada kita, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersua kembali setelah beberapa waktu lamanya kita tidak bersua. Ini merupakan nikmat yang besar, dikarenakan pertemuan yang kita adakan adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mempelajari agamanya. Dan ini adalah majelis zikir yang Rasul alaihi salatu wasallam perintahkan kepada kita semuanya ketika kita mendapati demikian ini untuk kita bergabung dalam majelis tersebut. Walibillahi rahmakum. Sebuah majelis yang diistilahkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam dengan riyadul jannah, taman-taman surga. Sehingga kita ucapkan kepada antum semuanya, selamat datang, marhaban. Ya, selamat datang di taman-taman syurga. Ikhwanifidin rahmah wa rahmukumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada kita keikhlasan. Karena dengan ini semuanya, ya, dengan keikhlasan itu, amalan kita akan jadi berharga di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana amalan itu tidak akan berharga saat keikhlasan tiada pada diri kita. Ikhwanifidin rahmah wa rahmukumullah jami'an wa barakallahu fikum. Pada kesempatan yang lalu, alhamdulillah kita telah menyelesaikan satu pembahasan berkaitan dengan al-anqihah al-fasidah, nikah-nikah yang rusak. Terakhir bahas tentang nikahul mut'ah, nikah mut'ah. Khairifitullah ma'ramakumu. Maka pada kesempatan kali ini, masih dalam bahasan an-nikah al-anqihah al-fasidah, nikah-nikah yang rusak adalah nikahul muhallil. Nikahul muhallil. Khalifatullah warahmatullah. Nah, perbuatannya nama tahlil fin nikah. Orang yang melakukannya nama muhallil. Nah, pihak yang bersepakat dengan nama muhallal lahu. Nah, warahmatullah. Khalifatullah warahmatullah. Al-tahlil haram. Nikah tahlil haram. Nam. Sementara muhallil wal muhallalahu mu'radun bil-la'ni. Sementara muhallil wal muhallalahu itu diancam dengan laknat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan laknat itu adalah attartu min rahmatillah, ya, seorang yang dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam bab ini ada enam sebuah hadis yang disebutkan oleh al-mu'allif rahimahullah taala. Nah, barakallahu fikum. sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai beliau. Qala Ibnu Mas'ud mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallil al-muhallal lahu. Yang pertama disebut tadi baca muhallil dengan kasrah lam isim fa'il. Kalau yang kedua muhallal lahu isim maf'ul lam waraqalah. Yaqulu rahimakumullah. Rasul alaihi salatu wasallam melaknat muhallil dan muhallal lahu. Dua-duanya dilaknat. Ya khalifat rahmakumullah. Ini menunjukkan bahwasannya tindakan tahlil itu haram. Kenapa? Pelakunya ya dilaknat. Ya khalifat rahmakumullah. Dan tidak ada suatu perbuatan yang ya berhak untuk mendapatkan laknat kecuali pelakunya telah melakukan tindakan yang diharamkan. Ya khalifat rahmakumullah. Banyak nas-nas macam itu seperti nama kalau hadis nih la'anallahu man awa muhtisa, nih Allah melaknat orang yang melindungi orang-orang yang muhtis, nih ya kalau fitnah mukmu. Nah di antara bulan amara kalafikum la'anallahu alwas wal mustausima. Nah amara kalau Allah melaknat, semoga Allah melaknat orang yang nih wasima wal mustausima, orang yang tato dan tidak ditato. La'anallahu al-wasil mustausilah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyambung rambut dan minta disambung. Ila akhirin amrakullahu fikum. Ya, yang menunjukkan semua perbuatan-perbuatan tersebut adalah haram. Ya. Ya qul inna rahmanakum pelakunya mu'ratun billah. Ya. Pelakunya diancam dengan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada yang berhak untuk mendapatkan laknat kecuali mereka yang melakukan tindakan-tindakan dosa, tindakan-tindakan haram. Demikian pula ini. Ya qul inna rahmakum jami'an wa barakallahu fikum. Nah, disebutkan oleh para ulama. Ya qul inna rahmakum. Sebelum kita na'amarakallahu fikum menjelaskan tentang hadis ini na'amarakulafik, perlu kiranya kita mengetahui tentang apa itu muhallil. Ya khalifatun rahmatullahi ya, sehingga kita nanti bisa na'amarakulafik memposisikan hukum ini padanya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahutaala, al-muhallil huwa allati yatazawwaju imra'atan mutallaqatan min zawjin sabiqin talaqa thalathin min ajali ay yarji'a lil awwal halalan. Saya ulangi lagi. Muhallil itu adalah alladhi yatazawwaju imra'atan mutallaqatan min zawjin sabiqin talaqa thalathin min ajli ay yarji'a lil awwali halalan. Khalifat rahmakumullah. Muhallil itu adalah orang yang menikahi wanita yang telah dicerai dari suami yang pertama dengan cerai bain. Cerai bain cerai tiga. Nah, cerai tiga kali. Ya qalifatun rahmakumullah. Kalau yang pertama namanya cerai tolak roj'i. Nah, yang kedua masih roj'i. Yang ketiga na'amarakallahu fikum sudah bain namanya. Na'amarakallahu fikum. Tolak mabdutah namanya. Mabdutah na'amarakallahu. Ikhwanifitun rahmarahmukumuh. Nah. Dan husul bainunah ada dua. ada husul bainatus sughra, husul bainatus al-kubra. Kalau yang sughra amarakallahu fikum pada seorang wanita yang dicerai dengan cerai raj'i satu atau dua, amarakallahu fikum, yang telah lewat masa idahnya, maka terjadilah yang namanya bainatul sughra. Barakallahu fikum, yaitu perpisahan kecil. Perpisahan kecil ya khairul rahmakum. Artinya ketika wanita yang dicerai satu, kemudian barakallahu fikum, dia menjalani masa idah. Ya khairul rahmakum, dan masa idahnya tergantung kondisinya masing-masing ya. Barakallahu fikum. Kalau kondisinya dia masih haid, barakallahu fikum, maka ya dicerai, dia harus melakukan masa idah 3 kali suci. Ya. Atau sebagian para ulama mengatakan 3 kali haid. Nem. Al-mutallaqatu yatarabbasna fi anfusinna 3 qurra. Wanita-wanita yang cerai, maka dia harus melaksanakan masa idah selama 3 kali qurra. Al-qara'u, ada yang mengatakan at-tuhru, ada yang mengatakan al-haidu. Ya qali bin rahmakumullah. Sementara bagi wanita yang tidak haid, ini untuk yang wanita yang haid, ini kan umum na'amarakallahu, umum na'amarakallahu, oke, yang dicerai na'amarakallahu fikum, ya tinggal kuru na'amarakallahu fikum, tapi ditahsis ya, na'amarakallahu fikum dengan surat di dalam surat At-Talaq, na'amarakallahu, wallati ya'isna mil mahid, na'amarakallahu, dan wanita-wanita yang sudah putus asa dari haid, masuk di antara wanita yang sudah menopause. Ya. Menopause atau wanita yang belum haid. Yang dicerai dan sudah didufuli. Yang sudah didufuli, maka masa idahnya 3 bulan. Ya. Ya kali fitnah mukmu. Kemudian bagi wanita yang dicerai dan ya, walaupun dia sudah haid na'amarakallahu, tapi belum pernah didufuli sama sekali na'amarakallahu, maka na'amarakallahu dia tidak ada masa idah. Ya kuali bin rahmukmu, kalau sudah seperti itu na'amarakallahu terjadi yang bainatul sughra. Ya kuali bin rahmukmu, itu untuk cerai pertama, cerai kedua. Ya, tapi kalau dia na'amarakallahu di masa idah itu rujuk, ya cukup rujuk saja, tandanya dengan menjimainya. Na'amarakallahu fikum. Ya. Ya kuali bin rahmukmu khalas. Ya. Kalau bagus, lebih bagus lagi, diposisikan 2 orang. Ya. Maka rujuk. Na'amarakallahu fikum. Tidak perlu. Ya. Tidak perlu nikah lagi. Kalau sudah terjadi bainul sughra, maka bisa rujuk. Na'amarakallahu fikum. Meskipun apa? Bisa rujuk. Na'amarakallahu fikum. Ya. Tapi dengan akad baru, dengan mahar baru. Paham ya? Na'amarakallahu fikum. Tapi kalau sudah cerai 3, maka na'amarakallahu fikum terjadi namanya bainatul kubra. Ya. Kalau bin rahmakumu. Wa'idha awal-awal. Ya, wala tahillau hatta tanjah zawjan ghairah. Kalau setiap kali nampain celaka pada tahillu hatta tanha zaujan ghayra. Ya, kalau setiap kali rujuk kemudian dia cerai lagi, na'amarakallahu fikum, yang 3 kalinya. Ya, maka la tahillu, maka wanita tersebut tidak halal baginya sampai dinikahi oleh na'amarakallahu fikum. Ya, oleh laki-laki yang lain. Di akhirnya Allah katakan tilka hududullah. Nge, fala ta'ata duha. Itulah hak-hak Allah, batasan-batasan Allah, aturan-aturan Allah. Fala ta'ata duha. Maka jangan kalian melampaui batas pada ketentuan-ketentuan tersebut. La muhalil ini, na'warakallahu fikum. Ya, muhalil ini datang, na'warakallahu fikum. Ya, dalam rangka untuk menghancurkan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Ya qali bin rahmakum, makanya dia dilaknat sama Rasul alaihi salatu wasallam. Rasul mengatakan la'anallah, Ibnu Mas'ud mengatakan amarakallah la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallilal muhallalahu. Paham ya? Ya walid mbah makumu. Nah ini na'amarakallah muhallil itu seperti itu kondisinya. Jadi ya karena seperti itu, karena itu berkaitan dengan hak-hak Allah kemudian datang untuk merusaknya, maka pantas kalau kemudian dia dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kualifikasi rahmatullah. Nah, apapun motifnya, ya motifnya kan banyak ya. Nah, warahmatullah, mungkin kasihan, ya. Baik, nah warahmatullah, dan itu kata Imam As-Sunani rahmatullah, tindakan tahlil itu am. Semua bentuknya terancam dengan ancaman ini. Antum bisa lihat di dalam kitab Subulus Salaf. Al-Imam As-Sunani rahmatullah menyebutkan bahwasanya ini umum untuk semua bentuk tahlil. Ya. Baik tahlil itu dilakukan oleh muhalil itu sendiri tanpa ada kesepakatan dari muhalalahu. Misalnya nah warakallahu fikum. Ya, dia punya teman misalnya, ya. Punya dua temannya punya istri misalnya. Nah warakallahu. Kali bin bah marhamakum jazakum barakallahu fikum. Ya, cerai. Dengan cerai tiga, cerai bain, talak tiga. Ini berintah marhamakumullah. Ya, biasanya mungkin tidak, bagus serasi biasanya kan gitu ya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Dia punya inisiatif. Dia inisiatif tak nikahi istrinya, ya. Habis tak cerai biar nanti suaminya yang pertama, ya, bisa kembali lagi. Muhallil. Ya, namanya muhallil. Karena memang yang di, ya, yang dianggap itu kan niatnya ya. Na'amarakallahu fikum. Ya. Ya kuali fitnah rahmatullahi wabarakatuh. Yang seperti itu, na'amarakallahu mahalil. Ya. Ya kuali fitnah rahmatullahi. Tapi kalau dia mengatakan, ya, tak nikah, nanti kalau sudah halal tak cerai. Ya. Itu malah bisa na'amarakallahu jatuh pada bentuk nikah. Ya sebelumnya itu mut'ah. Kenapa ada taukid nah warakallahu fi. Ada taukid. Ya. Ya kalau ibn rahmukum dan ini enggak boleh. Ya kalau ibn rahmukum. Apun dia enggak tampakkan tapi sudah ada motif ke situ. Ya, ada motif ke situ. Nah warakallahu fi. Ya, enggak tampakkan. Kalau misalnya kata dia bisa ditambahkan dalam akad gitu ya. Kalau itu ditambahkan dalam akad, nah warakallahu itulah muhalil. Yang jelas, nah warakallahu pada akadnya. Atau niatannya, nah warakallahu juga enggak boleh. Ya kali bitulah makummu. Ya. Demikian pula, ya. Tindakan semacam itu atas dorongan, ya. Suami yang pertama. Lah dia, suami yang pertama namanya muhalalahu. Muhalalulahu. Ini juga terkena laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau fitnah rahmatullah. Karena tadi itu konsekuensinya adalah intihaku hurmatillah, intihaku hududillah. Ya, konsekuensinya tadi intihaku hududillah. Yaitu merusak, mencabik-cabik ya ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala pada tindakan tahlil fin nikah tadi. Kalimatullah mengkutuan Allah subhanahu wa ta'ala wanita yang dicerai ya, tiga kali maka terjadi bainatul kubra yang tidak boleh bagi suaminya untuk kembali kecuali setelah istrinya tadi menikah dengan lelaki yang lain dengan cara yang apa? Yang normal. Kalimatullah warahmatullah. Lantas bagaimana kalau na'warakallahu fikum tindakan itu muncul dari wanitanya. Nah, warakallahu fikum. Enggak ada sih rekayasa dari suaminya yang pertama enggak ada. Tapi wanitanya gini, wah, nyesel saya ya. Kenapa saya kok dicerai tiga sama suami saya? Ya. Dia kan perkasa orangnya. Nah, warakallahu fikum. Akhirnya nikah sama orang. Ternyata enggak seperkasa suami yang pertama. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Boleh enggak kemudian, aku ceraikan aja. Nah, enggak bisa. Ya, enggak bisa sampai na'amorakullahu fikum suami yang kedua tadi merasakan madunya dan dia pun merasakan madunya suaminya. Nah, kalau itu terjadi enggak apa-apa. Bisa, na'amorakullahu fikum. Karena terjadi pada apa? Pada istrinya Rifa'ah Al-Quradhi. Nah, warakallahu fikum, ketika dia dicerai sama suami, yaitu Rifa'ah, dengan cerai tiga. Setelah itu dia nikah, warakallahu fikum, dengan sahabat yang lain. Dengan su'abah, dengan laki-laki yang lain. Ternyata, warakallahu fikum, ya. Tajidu hadratu su'. Ya, itu kinayah. Didapatin, warakallahu fikum, suami yang kedua ini. Loyo hadratu su'. Ya. Kayak baju yang dipakai, nggak punya apa, nggak punya tenaga, nggak seperti suaminya apa, tenaga kuda gitu ya, akhirnya ya, kata Rasulullah, kamu kembali kepada Rifa'ah, ya, kamu kembali kepada Rifa'ah, lah, kata Rasulullah, hatta taduki usailatahu wa yaduku usailataki, nggak boleh, sampai na'amarakullahu fikum engkau merasakan madunya dan dia merasakan madumu. Paham ya? Ya kali bikin rahmatullahi. Dan semacam itu na'amarakullahu fikum ya boleh ya. Boleh dan syarat tadi sudah ditubuli oleh na'amarakullahu fikum suaminya yang kedua. Ya kali bikin rahmatullahi. Kalau tidak enggak boleh, enggak bisa. Ikhwani fiddin rahimahullah wa rahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Nah, disebutkan ini wa dhalika inna ar-rajula idza talaqa zawjatahu thalatha marrat. Yang demikian itu dikarenakan seorang lelaki ketika telah mencerai istrinya tiga kali, fa inna la tahillahu illa ba'da zawjin akhar. Maka wanita tersebut tidaklah halal bagi suami yang mencerai tiga tadi kecuali setelah dia menikah dengan suami yang lain. Dikauli ta'ala fa in talaqa fala tahillu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrah. Fa in talaqa fala junaha 'alayhima ay yataraja in dhanna ay yuqima hududallah. Tilka hududullah yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, jika suaminya tadi telah mencerai tiga, maka tidak halal lagi baginya sampai ya istrinya tadi menikah dengan suami yang lain. Kalau suami yang lain telah mencerainya, maka tidak mengapa bagi keduanya untuk kembali. Jika keduanya ya, yakin akan bisa menegakkan hak-hak Allah ya, sebagai seorang suami dan seorang istri, maka setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala tilka hududullah. Itulah aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Yang Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan bagi kaum yang mengetahuinya. Ikhwali fillah rahimani wa rahimakumullah. Sini la barakallahu fikum. Ada faedah. An-nikahu fi qawlihi ta'ala wa la tankihu ma nakaha aba'ukum. Nikah pada firman Allah subhanahu wa ta'ala wa la tankihu ma nakaha aba'ukum, surat An-Nisa ya. Maka nikah ini maknanya al-aqd. Maknanya al-aqd. Nah, warakallahu. Ya. Jadi kalau sudah ada wanita yang diakati sama bapak kita ya. Ya, semata-mata akad, na'warakallahu fikum, maka enggak boleh kita na'warakallahu fikum, ya. Mengakad dengan wanita tersebut meskipun setelah itu dicerai sama bapak kita. Paham ya? Semata-mata akad. Misalnya bapak kita nikah sama seorang wanita. Na'warakallahu. sudah akad na'amarakallahu fikum sah. Ya kalau lebih tentang marahmu belum sampai diduhuli, dicerai sama dia. Na'amarakallahu fikum. Dicerai. Ya kalau lebih tentang marahmu. Apalagi sudah diduhuli na'amarakallahu fikum. Maka enggak boleh bagi kita untuk menikahkan wanita tersebut. Paham ya? Ya kalau lebih tentang marahmu. Karena makna dalam ayat apa? Dalam ayat ini na'amarakallahu fikum mulatan kumanakaha. Maksudnya al-akad. Na'am warakallahu. Ya kuali bitmbah marahmukum. Na'am. Kemudian na'am warakallahu fikum. Kata boleh kata sebelumnya. Fahaba bimujarradil akdila yajuzul awlat. Yang ini semata-mata dengan akad. Maka enggak boleh bagi anaknya. Ya. Anak seorang untuk menikahi ayang kihazaujatah zaujata abihi semata-mata na'amarakallahu fikum ya terjadi akad antara bapak seorang dengan wanita na'amarakallahu fikum maka tidak boleh bagi anak untuk menikahi wanita yang telah berakad dengan bapaknya tidak boleh meskipun belum diduhuli. Nah, warahmatullahi. Nah, dihilati matihadil ayah berbeda dengan yang ada pada ayat ini. Nam, yang kali fitun yaitu ayat, ya, fa'in tolaka fala, ya, tahillau hatta tangkiha zaujan ghayro. Nah, warahmatullahi. Berbeda dengan ayat ini. Maka ayat ini, nah, warahmatullahi, maknanya jima. Nah, ikhwali fi din rahimakumullah. Ikhwali fi din rahimakumullah, hatta tahizu sughayra fa hadha ya al-aqd ma'al-wad'i. Maka ini al-amarakallahu di samping akad, ya karena memang ya enggak mungkin al-amarakallahu fikum dia akan melakukan al-wad'u kecuali bahwa kecuali dia harus akad terlebih dahulu al-amarakallahu. Ikhwali fi din rahimakumullah. Maka ini adalah al-aqd ma'al-wad'i. Qala Syekh Muslim rahimahullah taala beliau mengatakan Syekh Muhammad bin Sulaimin alafan nikah ila zauj hatta yang zaujan ghayra. Allah Subhanahu wa taala idafahkan nikah kepada zauj pada firman-Nya hatta tankiha zaujan bukan hatta tankiha rajulan. Ya. Makanya na'amarakallahu zaujan. Lafaz ini na'amarakallahu fikum ya berarti ini posisinya dia sudah akad jadi suami. Nah, tangkisa maknanya adalah apa? Jima al-wad'u. Nah, warakallahu. Ya, kalau ini tentang hukummu. Wala yakunu zaujan illa ya, bi'aqdin. Maka dia tidaklah menjadi seorang suami kecuali dengan akad. Fannikahu ba'da zaujati huwa al-wad'u. Maka nikah ya, setelah ya, akad itu adalah na'amarakallahu fikum jima maksudnya. Gitu ya. Lafaz berarti na'amarakallahu fikum makna nikah pada ayat tersebut maknanya jima. Kalau kita rahmatullahi ila angkal hatta ya fa wala yuqal hatta tangha rajulan ghayrah. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan dengan lafaz hatta tangha rajulan ghayrah. Yakali betul nama kamu. Lalu kalau gali kasar al murad bin nikah al akad enam orang kalau seandainya Allah mengatakan demikian maka makna an nikah di situ adalah al akad. Falam kalau hatta tanya zaujan, fa makna ya an zaujiyah sabiqatun al nikah. Ya kalau ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta tanya zaujan. Ya, bahwasanya dalam pernikahan itu, ya mendahului, ya na'amarakallahu fikum al-jima, gitu. Ya kalau lebih mahmum, sehingga kalau lebih mahmum, hatta tanya zaujan ghayra di samping istri tadi na'amarakallahu fikum dinikah sama orang lain, nam maka persyaratannya istri tersebut juga sudah harus dijimai. Ya, hingga diperkenankan bagi suami yang pertama untuk apa? untuk na'amarakallahu fikum kembali pada istri tadi. Kalau itu tidak terjadi, maka enggak boleh. Ya, enggak boleh. Ikhalibit mahmurah mukmuk. Dan itu diperkuat dengan hadisnya siapa tadi? Na'amarakallahu fikum, istrinya Rifa'ah, ya, Al-Quradi. Ya, diperkuat dengan istrinya Rifa'ah, Al-Quradi. Di mana? Ya, beliau na'amarakallahu fikum, ya, ketika enggak na'amarakal kembali kepada suaminya yang telah mencerai tiga, ya, maka Rasulullah SAW mengatakan enggak boleh sampai suaminya yang kedua tadi nah merasakan madunya dan dia pun merasakan madunya suaminya tadi. Wallahu'ala biswab. Artinya kinayah tentang jima. Wallahu'ala biswab. Nah, ya kali bidin rahmatullahi'alaikum. Ya, disebutkan ini wa'an Aisyah radhiyallahu anha marfu'an, disebutkan dari Aisyah. Ini adalah hadis yang saya sebutkan tadi, hadisnya 6, ceritanya istrinya Rifa'ah. Ja'atimra'atu Rifa'ah al-Quradi ilan Nabi alaihi salatu wassalam faqalat, telah datang istri Rifa'ah al-Quradi kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Faqalat, maka wanita tersebut mengatakan, kuntu indar Rifa'ah al-Quradi. Dulu saya adalah istrinya Rifa'ah al-Quradi. Fatallaqani fatattatolaki. Ya. Maka Rifa'ah menceraiku, menceraikan aku dengan cerai bain, batta, mabututa. Artinya cerai yang sudah tidak bisa kembali tiga kali. Amurakulahu. Ya, fazawwaztu fa'tu Abdurrahman ibn Zubair. Setelah itu aku menikah dengan Abdurrahman bin Zubair. Ya, wa innama ma'ahu mithlu hadzati thawb. Ya. Ya. Sementara nama Abdurrahman bin Zubair ini, ya, ma'ahu maksudnya nama ini kinayah pada apa? Pada yang dimiliki dia. Ya, itunya anunya loyo. Nih, loyo hadatu sawt namaraka loyo. Fatabas sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum namaraka wa qala, aturituna an tarji'i ila Rifa'ah? Kamu mau kembali ke Rifa'ah? Namaraka. Maka Rasulullah mengatakan, la hatta tudhuki usailatahu wa tawayatuku usailataki. Mutafakun alai. Namaraka. Sampai engkau merasakan madunya dan suamu yaitu Abdurrahman bin Zubair merasakan madumu. Hadis ini namarakallahu fikum disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Khairifitin rahmatullahi'alaikum. Nah, khairifitin rahmatullahi'alaikum. Makanya namarakallahu fikum, ya, sungguh jahat ya namarakallahu fikum yang namanya muhallil itu. Nah, warakallahu meskipun niatnya baik. Nih, karena kejahatannya berkaitan dengan apa? Syariat Allah Subhanahu wa taala. Khalifatun rahmatukum. Nah, wallahu a'lam bissawab. Nah, di sini ada masalah penting. Nah, warakallahu fikum yang patut baik kita untuk mencermatinya. Hal idza atat ila al-awwal ba'da nikahi sahih, hal ta'udu ilayya ala talaqin salasin aw ala wahidin. Jadi permasalahannya na'amarakallahu fikum. Ya. Ini sudah na'amarakallahu fikum, kita enggak bahas tentang tahlil lagi ya na'amarakallahu. Bahas tentang wanita yang sudah dicerai tiga kali kemudian dinikah sama orang. Is normal is, enggak ada tahlil-tahlilan na'amarakallahu. Ya, yeah. Kemudian dicerai lagi sama suaminya, balik ke suami yang pertama. Ya, yeah. Pertanyaannya, apakah dia masih punya kesempatan cerai tiga kali lagi atau cukup sekali? Paham ya? Ada gambaran? ada gambaran? Ya kali bin Nam, ada suami amarakallahu fikum mencerai istrinya cerai tiga. Ya. Wes enggak ada rekayasa, enggak ada muhal, enggak ada muhalal. Nah, amarakallahu fikum dinikahi sama orang lain, nah amarakallahu fikum dicerai juga, nah amarakallahu fikum normal. Habis itu balik. Nah. Kali bin Nam. Kemudian apa menjalani kehidupan rumah tangga, masalah lagi, cerai lagi. Nye, berapa kesempatan baginya untuk mencerai istrinya yang telah dinikah untuk yang kesekian kalinya tadi? Nye, ya kalau ibu nak hukum, apakah nye dia punya kesempatan 3 kali lagi atau namor cukup sekali? Ada gambarannya namor kalau ibu nak hukum. Yaqulu ulama anna ta'udu ila talaqin salasin. Maka dia kembali punya kesempatan 3 kali. Kembali. Nggih. Ya kali wit rahmukum. Misalnya kalau setelah itu dicerai, maka cerai ini dianggap cerai raj'i. Cerai lagi, cerai raj'i lagi. Nawarakallahu. Kok 3 kali ini? Ya, berikutnya tiba-tiba dicerai lagi, maka baru na'warakallahu fikum dianggap tolak bain. Paham ya? Paham ya? Ya kalau itu rahmatullahi. Nah, bimakna anna zawjul awal yamliku salasa tolakat. Dengan makna, suami yang pertama tadi yang telah balik, ya, itu punya kesempatan, memiliki kesempatan 3 kali cerai lagi. Ya kalau itu rahmatullahi. Watalaqatul ula namarakallahu la tuhsafu alaih. Sementara apa talak-talak yang pertama itu sudah tidak dianggap lagi, enggak dihitung. Kecuali ditambahkan. Ya, fa idza talaqa lisababa az-zawjul awwal ba'da an aqad ilaihi, ya, kalau dia mencerai lagi, ya. Ya kecuali ditambahkan. Setelah dia kembali pada istrinya, na'amarakallahu fikum, fayamliku ayyu raji'ah, maka boleh baginya untuk balik. Boleh. Nye, dia punya kesempatan rujuk. Nye. Walaikumsalam. Nah, kemudian dicerai lagi misalnya, na'amarakallahu fikum, tolak kosaniatan, yamliku ayyu raji'ah. Dia cerai lagi yang kedua, maka boleh rujuk, na'amarakallahu fikum. Nye, tolak kosaniatan, layam lik. Kalau sudah 3, enggak boleh lagi. Sampai dinikah sama orang lain lagi. Nah, warakallahu alaikum. Idan, ta'udu ila zujil awal ala talakin salasin. Nyeh, kembali kepada suami yang pertama, nyeh, memiliki kesempatan 3 cerai lagi. Sekali witlah, marahmukum. Ai, ka'annahu yuzawwijhu minal an, seakan-akan dia baru menikahi istrinya tadi, seakan-akan seperti itu. Ya, ya kali bin Nahmukum. Ya anna nikah al-zawji thani yahtimu talaqul awal namarakulahukum. Dikarenakan pernikahan istri atau suami yang kedua, ya, itu menghancurkan talak-talak yang lalu. Namarakulahukum, cerai-cerai yang lalu. Ya kali bin Nahmukum. Nah, saya sini tahu ya. Ya kalau itu lah makmum. Masalah yang kedua, fa'in talaqa zawju talqataini. Ya. Apabila suami tersebut mencerai istrinya, ya, 2 kali misalnya. Berarti kan masih rujuk ya. Nawarakallahu fikum. Kemudian nawarakallahu fikum, summa ya, tazawwajat bizawjin akhar, kemudian wanita tersebut nikah dengan suami yang lain. Ya, atau wanita nam dicerai 2 kali sama suaminya. Nawarakallahu fikum. Ini berarti kan ada masih kesempatan rujuk ya. Tapi nama ini enggak rujuk, tapi nikah dengan suami yang lain. Nawarakallahu. Nam, ya kali bin rahmakum. Fajal ma'aha. Namarakallahu fikum. Kemudian namarakallahu fikum. Suami yang lain tadi mengumpulinya. Namarakallahu fikum. Ya. Summa talaqa. bercerai istri tadi amara kalau semua atat ila zaujil awal, kemudian kembali kepada ya suami yang pertama amara kalau kalau itu mahkum fa yaudu ila talakin salasin aw wahidin au amara kalau alama bagia min talak min talak. Apakah amara kalasikum dia kembali pada kembali memiliki kesempatan tiga talak lagi atau tetap pada talak yang tersisa. Berarti kalau misalnya setelah rujuk tadi nanti cerai, berarti dihitung talak tiga. Karena sudah dua kan itu. Apakah seperti itu? Khalifatullah mukmu. Dikatakan fi hilaf, badannya ada hilaf. Ya rabba'dul ulama annan nikah as-sani yahtumas sabaqahu minat talak. Ya. Khalifatullah mukmu. Bahwasanya pernikahan yang kedua, ya, itu menghancurkan, ya, apa yang terlalu dari talak-talak yang ada. Ya, sehingga ketika dicerai oleh suami yang kedua, maka suami pertama yang berujuk lagi, itu memiliki tiga kali kesempatan lagi. Gitu. Ini sebagian ulama mengatakan demikian. Walahawa bawa'udul zuzil awal ala talakin salasin. Atau sesuatu ini, suami yang pertama memiliki kesempatan tiga kali cerai lagi na warakallahu. Wa yara akharuna, sementara yang lain berpendapat bi anna la yahtim, bahwasanya itu tidak menghancurkan. Nggih. Fala hadza na warakallahu fikum, fala hadza sayaudu ila zaujil awwal ala ma baqiya min talaqiha. Maka suami yang pertama nggih hanya punya kesempatan cerai satu lagi. Ya, yang dia cuma satu nama orang kalau ya kalau ibu tidak mahu orang mukmu. Nah, ya kalau ibu tidak mukmu. Kalau kemudian nama orang kalau fikum dia cerai, maka dia dianggap cerai tiga. Fala yahillu lahu wala tahillu ma'atal qatillati. Ya, waqa'at wahidatan nama orang kalau fikum. Lakin nama pniyun ala masabak nama orang kalau fikum. Maka kalau dicerai lagi namara kelahu maka dihitung talak tiga dan enam talaknya itu dibangun di atas talak yang sebelumnya. Yang sebelumnya sudah dua, kemudian cerai lagi setelah dijedah dengan suami yang kedua tadi namara kelahu. Dihitung talak tiga namara kelahu. Khamitullah hukumullah. Izan iwa talakah iwa namara kelahu. Iza talakah salasan apa summa tuzawwajat akhar summa adat ilal awal ya'udu ilaihi ala apa ala talakin salasin. Jadi kesimpulannya, kalau ada seorang istri dicerai tiga, kemudian dinikah sama suami lain, kemudian dicerai lagi, kemudian balik ke suami yang pertama, maka suami pertama punya tiga kesempatan lagi. Ya. Yeah. Tapi kalau ada seorang istri, warakallahu fikum, dicerai kurang dari tiga, warakallahu fikum, entah satu, entah dua kali, kemudian dinikah sama orang lain, kemudian dicerai, warakallahu fikum, kemudian balik suaminya yang pertama, maka cerainya dibangun pada cerai yang sudah. Kalau baru satu, cerai lagi, dihitung dua, cerai, dihitung tiga. Allah Allah bisa. Ya falibitullah marhamukum jamin barakallahu fikum. Ini merupakan pendapatnya Imam Ahmad dan ini yang sahih. Ya, pendapatnya Imam Ahmad dan ini yang sahih. Ya falibitullah marhamukum terkait dengan enam istri yang dicerai kurang dari tiga, kemudian dinikah sama orang lain, kemudian dicerai lagi dan balik kepada suami yang pertama. Nah, ya falibitullah marhamukum. Kalau ditanyakan, loh kok bisa seperti itu? Kalau bisa seperti itu ya kalau ditindah warahmatullah, maka alasannya adalah kalau suami kalau pada kasus cerai tiga datang suami baru, maka suami baru ini pernikahannya lahu taksir, lahu taksir. Apa taksirnya? Tahlilu ma harrama, yaitu menghalalkan sebelumnya haram. Ya, sementara nikahnya suami pada istri yang cerai kurang dari tiga itu nggak punya pengaruh sama sekali, nggak punya pengaruh. Ya, itu lah marakal alasnya. Ya kalau lebih tambah ala kulihal, ya kalau lebih tambah rahmakumullah, hendaknya kita pahami yang semacam itu, na'amarakulahikum, ya biar kita na'amarakulah mengerti, ya, kasus-kasus semacam ini sering terjadi na'amarakulah. Alhamdulillah, ala kulihal na'amarakulah dari hadis ini, bisa diambil faedah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam As-Sunani rahimahullah ta'ala di dalam Subulus Salam, kata beliau, wal hadithu dalilun ala tahrimit tahlil, dan hadis ini menunjukkan akan haramnya at-tahlil. Ya, kalau kita rahmatum. Jadi ada istilah tahlil, kalau tahlil itu perbuatannya ya, barakallahu fikum. Ada muhallal pelakunya, ada muhallal lahu. Ya, orang yang mendapatkan faedah dari apa? Dari tindakan tahlil tadi. Nah, barakallahu. Ya, kalau kita rahmatum. لأنه لا يكون اللعن إلا على فاعل المحرم, dikarenakan tidaklah terjadi laknat kecuali atas orang yang mengerjakan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu muharramin mabniyun anhu manhiyun anhu, setiap perkara yang diharamkan itu dilarang daripadanya. Wa nahyat bi fasadil aqdi, dan larangan ini mengandung konsekuensi rusaknya akad. Jadi akad muhallil itu rusak. Jelas ya? Rusak. Nah, kata Syekh, kata Alimah Masunani, wal-la'nu wa'inkana dhalika lil-fa'il. Nah, la'nat meskipun itu untuk yang mengerjakannya, ya, lakinnau uliko biwasfin, akan tapi laknat ini ditaklik ya, dikaitkan dengan satu sifat. Nah, warakallahu fikum. Ya sifu ayyakuna illa bal hukmi, maka sifat tersebut sah untuk menjadi sebab hukum. Ini kan, nah, warakallahu fikum, ikhwali fi rahmakumullah, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu adalah nam laknat bagi pelakunya, kan itu ya. Nah, warakallahu fikum, dari pelakunya. Tapi laknat ini namara kalau terjadi karena sebuah sifat. Sifatnya apa? Tahlil tadi. Nye. Maka tindakan tahlil itu sebagai apa? Nye. Sebagai illah hukum. Nye. Sebagai illah hukum. Karena sifat. Ya kalau kita tambahin warah mukumwah, menunjukkan bahwasanya tindakan tahlil itu haram karena dilaknat. Nye. Seperti awal muhdisan, haram karena dilaknat. Ya, seperti na'amarakallahu fikum nyambung rambut, afan haram karena dilaknat. Ya, tatoan afan haram na'amarakallahu fikum karena dilaknat. Faham ya? Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan na'amarakallahu fikum. Nggak tahu nah, na'amarakallahu fikum. Apakah Rasulullah SAW punya memiliki seekor kucing yang diberi nama Muzah? Wallahu a'lam, ana la tahu. Ada tuh. Barangkali ada yang punya itunya apa? Riwayatnya. Nah, makanya kok sering nama di itu ada yang punya kucing namanya Muzah, Muzah, Muzah gitu. Nih. Gitu nah. Barangkali ada yang punya riwayatnya. Ana la tahu. Bolehkah seorang yang telah mencerai istrinya, cerai tiga, dan masih dalam masa iddah? Enggak boleh. Dan masih masa iddah untuk rujuk, enggak boleh. Pokoknya ketika jatuh talak tiga, langsung pisah, wis. Langsung pisah. Nih, bahkan iddahnya enggak boleh di rumah suaminya. Nih. Ini kalau telak satu, telak dua, sangat dianjurkan bagi istri melaksanakan ibadahnya di rumah suaminya. Nggih. Dene apa? Engko ketemu eling maneh sah bojoku sah lawakulo. Nggih. Habis itu akan rujuk namarakulof. Tapi kalau sudah cerai tiga namarakulofikum, maka harus dipisah. Tidak boleh rujuk. Ya. Sekali lagi tentang makum. Jelas ya. Bahkan masalah warisan saja ketika dicerai telah tiga sudah namarakulofikum. Tidak ada warisan. Semata-mata jatuh telah namarakulofikum. Tiga. Ya. Biasanya satu detik kemudian. Ya. Mati gitu namarakulofikum. Ya, tak dapat warisan. Ya, beda dengan tolak rezeki Allah, rezeki nawarakulof. Anti tolik, habis itu mati nawarakulof dapat warisan istrinya, masih istrinya. Jadi masih ide itu nawarakulof seorang istri masih statusnya sebagai istri. Ya, kalau itu dah makmu, maka rezekinya gampang, makanya rezekinya gampang. Ya, ketep, ayo ni kamar nawarakulof, jadi rujuk. Ya. Kalau ada isyarat bagus. Bagaimana kalau lupa talaknya? Ya, udah tiga kali atau belum? Nawarakallahu fikum, maka dibangun di atas yang meyakinkan. Nawarakallahu dibangun di atas yang meyakinkan. Sekali bintah marhamakum. Kalau dia lupa tiga kali belum, berarti belum. Belum tiga. Ya gitu ya. Ya kalau lebih dengar. Karena ragunya antara tiga dan belum. Ya berarti belum tiga. Ini ya. Ya kalau lebih dengar hukum. Enam. Ini masuk dalam apa? Kaidah. Enam. Ya kalau lebih dengar hukum. Enam. Nama apa ya? Kok lupa ya? Asyakku layazul al-yakin layazul bisyak ya. Nama raklam. Ya. Al-yakin layazul bisyak. Nama keyakinan itu enggak di apa? Dihilangkan dengan keraguan-raguannya. Dia ragu itu tiganya. Kan itu ya? Berarti belum. Nama raklam. Mula alam besar. Ya dibangun di atas yang meyakinkan. Nah, apakah perceraian suami untuk istrinya pada cerai 1, 2, 3 itu tercapai apa, berupa ucapan atau dan apa atau dengan apa gitu? Ucapan. Nawarakulahim. Ya, anti tolik harus itu. Sorry. Jadi pada itu nawarakulah ada yang tolak sorry. Nawarakulah dikatakan anti tolik kamu tak cerai. Ya, antum pakai lafaz kamu tak cerai berarti sorry. Ya, nawarakulahim. Anti tolik pakai bahasa Arab ya juga boleh. Bahasa Inggris mana seperti itu juga namanya tolak apa talak sorry namanya. Ya. Yang kedua amarakallahu lurus sore seperti pulanglah kamu ke orang tuamu. Itu enggak sore ya. Jatuh pun enggak tergantung niatnya. La yu'akhidukum billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima fi qulubikum. Dalam surat Al-Baqarah amarakallahu. Allah enggak menghukum billaghwi fi aymanikum pada apa ucap apa amarakallahu fikum lagwi fi aymanikum tindakan lagwa pada apa sumpah-sumpah kalian akan tapi yang Allah hukum pada tim niat terkait dengan orang yang mencerai tadi amarakallahu fikum kalau dia mengatakan anti apa pulanglah kamu orang tuamu itu kan enggak sore ya amarakallahu nih seperti itu nih harus ditanya maksud sampean apa mas gitu ya nih maksud sampean apa. Kalau dia maksudnya cerai berarti jatuh. Ya. Mula alam bersolat. Ya. Nah. Jadi dengan ucapan ya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kuali bikin rahmat warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Afwan, seorang mentalak istrinya atau tidak seorang wanita dengan talak satu namun tidak dirujuk sampai selesai masa iddahnya, apakah status istrinya telah dicerai atau pisah atau masih sebagai istrinya? Sudah orang lain dan amarakallah. Yeah. Itu namanya bainunatu surah. Sudah pisah. Tapi pisah kecil. Artinya kalau sampean dalam perpisahan seperti itu langsung rujuk boleh. Tapi rujuknya pakai nikah baru, pakai akad baru, pakai mahar baru. Nggih, yeah. Rugilah nak amarakallah, misalnya maharnya rumah sak isinya gitu ya nak amarakallah. Yeah. Rugi kita nak amarakallah. Nanti akad baru amarnya rumah sak isinya, keluar lagi duit nak amarakallah. Tapi boleh nak amarakallah. Tapi kalau sudah bainatul kubra, maka enggak boleh. Nggih. Yeah. Keluar atau tidak keluar masa iddah enggak boleh nak amarakallah fikum menikah ya dengan istri tersebut ikhwan fillah rahimakumullah, enggak boleh rujuk na'am warakallahu fikum sampai dinikah sama orang lain. Itu bainatul surah. Paham ya? Itu bainatul kubrah. Wallah alam bisab. Jadi kalau sudah ya talak satu selesai masa iddah enggak dirujuk, maka wanita tersebut sudah ajnabiyah. Ya, gitu ya. Sudah ajnabiyah. Wallah alam bisawab. Maka boleh bagi orang lain untuk mendaftarkan diri. Boleh. Tapi kalau masih itu masih dalam iddah, ya, enggak boleh mendaftarkan diri. Nah, enggak boleh. Ya, itu masih suaminya orang lah awrakallahu. Ya, suaminya orang. Nakfi biadzal qata subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.